إلهي لست للفردوس أعلى، ولا أقوى على النار الجحيم. فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر ذنبي العظيم. ذنوبي مثل أعداد الرمال، وعمري ناقص في كل يوم. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت، ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سموا سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، هو الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وآدم ونوح وموسى وإبراهيم كلهم من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حاضرين yang dimuliakan Allah dan pemirsa di seluruh tanah air Indonesia. Cinta sama Indonesia? Apa buktinya? Hah? Cinta sama Indonesia? Apa buktinya? Begitu ditanya bukti, rata-rata orang pada bingung. Buktinya yang paling ringan, yang paling sederhana, insya Allah besok kita nyoblos apa nyontreng? Kalau Ujay terus terang lebih senang nyoblos ketimbang nyontreng. Pikirannya tuh, kemana pikirannya? Sebagai bukti kita cinta kepada bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, insya Allah besok dengan semangat, keyakinan dan kecintaan kepada Allah, kita mendatangi tempat-tempat untuk nyontreng. Baik, kita akan bicara tentang penyalahgunaan kekuasaan. Ada sedikit cerita ringan. Suatu hari ada seorang gubernur, dia duduk di halaman depan kantor gubernur, dia lihat tanah yang luas. Kemudian dia berpikir, kayaknya bagus juga kalau dibangun masjid. Tiba-tiba dia melihat ada rumah kecil. Dia tanya sama bawahannya, itu rumah-rumah siapa, dicari tahu. Ternyata rumah orang tua yang beragama Yahudi. Ya sudah, panggil dia, tanya dia mau dijual berapa tanahnya. Ternyata begitu didatengin, ditawar, dia tidak mau jual. Diganti berkali-kali lipat, dia pun tak mau jual. Akhirnya apa? Gubernur dengan keangkuhannya dia menunjukkan kekuasaan. Lu gak tahu siapa gua. Bongkar besok, dibongkar. Dibongkar, dijadikan masjid. Bagus apa enggak dijadikan masjid? Niatnya bagus apa tidak? Bagus, bukan bangun mall, bukan bangun apartemen, dan bukan bangun perkantoran, tapi bangun masjid. Yahudi ini yang tua, akhirnya dia ngadu ke khalifah. Dia sampaikan, dia ceritakan semuanya. Awalnya dia datang ke khalifah, terus terang punya rasa takut. Ah, yang namanya khalifah pasti sama aja sama gubernur. Rata-rata emang begitu pemimpin. Oh, ini kata Yahudi, bukan kata Uje, ya. Bukan kata Uje. Mohon maaf para pemimpin, bukan kata saya, ya. Tapi kata orang yang...